والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى كما قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذا في اليهود وقولهم قلوبنا غلف هذا ليس صحيحا وإنما الله صرفها عقوبة لهم وإلا أصل القلب أنه وإلا أصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة فإنها لا تنبت لأنها فسدت كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Masih lanjutan dari permasalahan ke-15 yaitu i'tidaruhum an qabulil haq bi'udrin batilin. Permasalahan ke-15, orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrikin, ahlul kitab, mereka mengemukakan alasan untuk tidak bisa menerima kebenaran karena udzur yang batil. Ya, kata mereka, kami enggak paham ucapan kau wahai Nabi Hud, ya. Sorry. Atau orang Yahudi, itu tadi kaum 'Ad, orang Yahudi mengatakan hati kami tertutup. Padahal yang namanya dakwah tauhid itu pasti selaras dengan akal yang jernih dari manusia yang memiliki rasio yang paling minim sekalipun untuk menjangkau pembicaraan orang lain dengan pemahaman yang baik. Artinya manusia yang hampir idiot sekalipun itu bisa memahami tauhid. Makanya ketika para nabi dan rasul menyeru mereka kepada tauhid, mencegah mereka dari perbuatan syirik, ketika mereka berargumentasi, kami enggak paham, enggak diterima. Sebagaimana ya, kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, "Ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami sering enggak paham apa yang kau ucapkan. Padahal Nabi Syuaib menyeru la ilaha illallah. Beribadahlah pada Allah, tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Ini mudah dipahami oleh setiap jin manusia yang berakal, kecuali dia enggak berakal. Dia orang gila atau anak-anak, ghairu mumayyiz, maka mereka ghairu mukallaf, tidak dibebani syariat. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini pasti masuk akal. Maka uzur-uzur mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengemukakan uzur seperti ini, itulah sifat jahiliyah. Dan kalau ada orang zaman sekarang berargumentasi seperti ini, itulah sifat jahiliyah yang ada pada mereka. Bisa dipahami sini ya? Ya. Ketika orang-orang kuburiun mengatakan, "Masa? Ya, kita enggak boleh memanjatkan doa kepada orang-orang soleh, mereka soleh, kita salah. Masa gak boleh, gak masuk akal." Ya. Ini uzur orang-orang jahiliyah dan bukan uzur. Ya, taib. Faman lam yakbalil haqqa. Ini dari mana tadi bacanya topik? Dari kama qala ta'ala. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal la'anahumullahu bikufrihim qalilan ma yu'minun. Nah, ini di permasalahan ke-15 ini. Ya. Dan bahkan Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka, sedikit sekali mereka ya yu'minun. Fa qalilan ma yu'minun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Ya, jadi ketika mereka tidak menerima kebenaran itu bukan karena kalbu mereka tertutup. Ya. Tetapi karena kekufuran mereka. bukan karena di kalbu mereka ada penutupnya. Fabidzulmihin fabidzulmim minal ladina hadu, maka disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, maka kami haramkan kepada mereka segala yang thayyib, yang baik, yang dihalalkan sebelumnya untuk mereka jadi diharamkan. Sebelumnya halal, karena mereka zalim jadi diharamkan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena mereka katsira sering menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini termasuk juga sifat-sifat orang Yahudi yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu yang tukang bubarin kajian-kajian. Nah, itu sifat orang Yahudi itu. Ya. Kan ada itu di sana. Ya. Entah siapa itu. Ya. Taib, kalau memang enggak suka sama pengajiannya, diskusi ilmiah, bukan bubarin. Diskusi ilmiah kan enak gitu ya. Kami enggak nerima Anda karena ini, karena itu. Ya. Ini enggak. Ajaibnya gereja dia jagain. Ada itu di sana itu. Tahu itu namanya apa itu. Ya. Tahu kan? Ya. Itu siapa tuh namanya itu? OPM apa? Bukan ya. Itu. Nah, ya sama-sama tahulah. Allahu musta'an. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nawabul iblis. Itu para duta-duta iblis. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sifat munafik, sifat Yahudi. Ya. Kalau memang enggak terima, ya diskusi ilmiah. Siapa tahu memang betul salah, ya dibenerin. Ya. Dibuktikan ke masyarakat di sana. Jangan cuma bilang pakai oh, dia sesat, dia sesat. Barakallahu fikum. Wa akhdihimur riba wa qadnuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil. Dan karena mereka memakan riba, waqatnuhu anhu, padahal mereka telah dilarang darinya, dari makan riba. Dan disebabkan apa? Karena mereka aklihim amwalan nas, karena mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Hada fil yahudi, ini pada orang-orang Yahudi. Wa qawluhum kulubuna gulf, dan perkataan mereka orang-orang Yahudi, di hati kami ada gulf, ada penyumbatnya, penutupnya. Hada laisa sahihan, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini enggak benar, enggak tepat. Wa innamallahu sarafaha. Hanya saja Allah yang memalingkan kalbu mereka. Kenapa? Ukubatan, sebagai hukuman lahum, bagi mereka. Wa illa aslul qalbi annahu alal fitrah. Ya. Karena yang namanya aslul qalbi, ya, hukum asal qalbu dari setiap individu manusia, itu annahu anil fitrah. Qalbunya itu di atas fitrah semua. Ya. Qalbunya di atas fitrah. Ketika dia lahir di atas fitrah. Ya. Taib. Yuladu ibnul Adam alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Nah, asal kalbu juga di atas fitrah. Baru nanti setelah dewasa, entah didikan orang tua, pergaulan yang apa, sebab-sebabnya ya, ambisi pribadi dia yang jahat atau seterusnya, akhirnya kalbunya jadi jahat. Yaqbalul haqqa bi fitratihi, asal qalbu itu asalnya, hakikatnya yaqbalul haq, dia menerima kebenaran. Bi fitratihi, dengan fitrahnya. Lakin idza fasadat al fitratu, namun jika fitrah tersebut sudah rusak, sara la yaqbalul haqqa, maka jadilah dia la yaqbalu, tidak menerima al haq, kebenaran. Mislal ardi, semisal tanah. Ya. Ini maksudnya bumi, tapi di sini maksudnya tanah. Al-ard bumi, tapi kita terjemahkan di sini tanah. Idza fasadat, apabila tanah itu rusak, sorot sabikhatan, maka dia menjadi sabikhah, tandus. Fa innaha, kalau sudah tandus bumi tersebut, tanah tersebut, la tanbutu, dia enggak bisa menumbuhkan lagi. Enggak dapat tumbuh lagi, udah kering kerontang gitu aja. Kenapa? Sudah rusak. Ya. Sudah rusak. Li'annaha, karena tanah tersebut fasadat, sudah rusak. Kadzalika al-qalbu. Ya. Nah, kan hukum asalnya tadi apa? Tanah tersebut menumbuhkan ya. Tetapi karena sudah rusak, ya udah dia enggak bisa numbuh. Ya, udah rusak. Entah karena ada kejatuhan bom atom di situ atau karena ada erupsi ya. Itu di Gunung Papandayan atas ada satu area yang waktu tahun 2002 gunung meletus Papandayan, satu area tersebut gak bisa numbuh lagi, udah bakin nala makana, udah dia tetap begitu dia. Nah, ya udah dia tetap begitu gak numbuh lagi, putih semua, udah gak numbuh lagi. Nah, satu area asalnya dia menumbuhkan. Nah, qalbu begitu juga. Wa kadzalika al-qalbu, demikian pula qalbu. Idza fasada, apabila qalbu itu sudah fasad, sudah rusak, sara la yaqbalul haqqo, maka dia tidak dapat menerima kebenaran. Ya, qalbu itu semakin menghitam karena banyak dosa. Awalnya qalbu itu jernih, namun karena menghitam ternodai dengan satu titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam. Semakin banyak penyimpangan, ternodai, semakin gelap. Semakin kufur, hitam gelap semua. Ya, kalau udah seperti ini, ya udah. Ya, al-haq jadi batil, batil jadi al-haq. Ya, oh, ini berat. Dan setiap melakukan keburukan, ini kan musibah, dia melakukan keburukan, udah dia tertimpa musibah lagi. Apa musibah berikutnya? Dia menganggap perbuatan keburukan yang dia lakukan itu baik. Oh, itu udah musibah paling berat. Apa yang dia lakukan itu adalah baik. Kesyirikan dia, bid'ah dia, maksiat dia, itu baik. Wah, itu udah paling berat. Udah. Mau dinasihatin ke apa coba? Ya. Taibarakallahu fikum. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih berat, lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini bid'ah-bid'ah yang berat ya, bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah sufiyah, bid'ah syiah rafidah, bid'ah qadariyah, bid'ah jahmiyah. Bukan bid'ah-bid'ah yang ringan, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Nah, ini bid'ah-bid'ah misalkan bid'ah murji'ah, bid'ah jahmiyah, itu lebih disukai iblis pada maksiat. Karena pelaku maksiat umumnya mengakui itu adalah salah. Coba ditanya, kenapa Anda berzina? Ya, kepepet. Kenapa mencuri? Kepepet. Kenapa Anda begini? Ya, begini begitu. Tahu dia itu salah. Coba Jahmiyah, kenapa Anda jadi Jahmi? Oh, baik. Kenapa Anda jadi Syiah? Oh, baik. Susah. Nah, itu yang dicintai iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat terkadang dia rujuk, rujuk, tobat. Dia tahu itu salah. Ketika dia tahu itu salah, ya ada momen-momen dia beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Ya kalau pelaku syiah, mana ada dia beristighfar kepada Allah atas keyakinan dia, malah di istiqomah, dia yakin ini di atas hak. Orang yang berada di jalan murjiah, dia yakin inilah jalan sunnah, hidayah sunnah. Padahal murjiah, padahal dolal dia. Ya. Namun enggak semua bid'ah yang lebih disukai iblis daripada maksiatnya. Paham ya? Enggak mungkin antum katakan bid'ah yang ringan yang kedudukannya di bawah bid'ah khawarij, syiah, murjiah yang kayak gitu-gitu. Misal bid'ah Maulid Nabi. Maulid Nabi bid'ah ya, ikhwah. Ya. Saya tahu ada khilaf ulama, namun saya berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi apa bisa kita bilang orang yang mengadakan Maulid Nabi ya maka dia lebih buruk daripada pemerkosa ibu kandungnya sendiri? Hah? Memperkosa ibu kandung sendiri maksiat, syirik apa bid'ah, A, B, C. A, maksiat, B, syirik, C, bid'ah. Saya mau tanya sama antum, maksiat, syirik apa bid'ah? Maksiat, bukan bid'ah, bukan syirik. Berarti orang yang memperkosa ibu sendiri kafir gak, Ahmad? Enggak kafir. Benar? Enak. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosanya gila sekali itu kan. Ada orang berzina dengan perempuan lain. Ya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang berzina dengan wanita yang ada di lingkungan dia, tetangga dia. Nabi SAW bertanya kepada sahabat tentang zina. Kata para sahabat, haram Allah wa rasuluh, haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi apa? Demi Allah, la azniya rajulun bimra'atin, ya, bi asrati niswatin. Seandainya seorang berzina dengan 10 wanita, 10, bukan 1, itu aisar, lebih ringan buat dia daripada dia ayasnya bimra'ati jarihi, daripada dia berzina dengan perempuan yang ada di lingkungan dia, tetangga dia. Apakah istri tetangga, anak tetangga, putri tetangga, adik perempuan tetangga, atau emak tetangga. Jadi bertingkat-tingkat. Paham gak sini? Pemuda berzina, aki-aki berzina, mana yang lebih berat dosanya? Aki-aki gak tahu diri nih, udah aki-aki bawa tanah, kata orang. Bukannya istighfar, banyakin taat, malah gila main zina. Nah, ini aki-aki yang kayak gini mesti di smackdown. Ini parah ini. Oh, ini orang yang dibenci Allah. Jadi zina aja bertingkat-tingkat. Nah, ada orang yang berzina sama tetangganya, itu berat kan dosanya daripada berzina sama orang lain. Kemudian ada orang yang berzina dengan ibu kandungnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang yang berzina dengan ibu kandungnya, ada enggak? Ada aja. Ada enggak? Ada aja enggak? Hah? Bu, sangkuriang. Kalau maling kundang mah anak durhaka. Maling sangkuriang. Tapi itu belum kesampaian itu. Baru naksir. Ya. Ini melalui kisah yang paling error. Raja kencing, kencing raja diminum babi, babinya bunting, lahir anak wanita cantik, anak perempuan cantik, yang itu ternyata, oh ini mirip raja. Oh iya, saya kencing, diminum babi, babinya bunting. Dirawat, berebut orang-orang, naksir, sangkuriang akhirnya lari ke hutan, sisirnya jatuh, dia bersumpah, kalau ada yang bisa ngambil sisirnya, dia jadi suami saya. Anjingnya yang ngambil, oh jadi suaminya. Kawin sama anjing, lahir. Siapa? Kalau emaknya siapa namanya? Daeng Sumbi. Oh iya. Lu ada film itu dulu, Marissa Haque yang jadi Daeng Sumbi. Oh, Pazak mana tahu Marissa Haque. Enggak ngerti dia. Itu zamannya Pak Hendri dulu. Oh, Pak Mardianto. Nah. Ya. Si sangkuriang main sama anjing, anjingnya bikin masalah, dibunuh sama sangkuriang, emaknya marah Daeng Sumbi, digetok kepalanya ada bekasnya, diusir, kabur, udah gede balik lagi datang ke hutan, lihat ada wanita cantik awet muda, padahal emaknya. Ah, itu kisah paling error. Kisah paling error. Dan ada yang lebih error, siapa? Yang percaya. Ada yang lebih error yang percaya. Hah? Kalau hafal justru untuk menjelaskan keeroran. Untuk menjelaskan keeroran kisah dan orang-orang yang mempercayainya. Gitu. Ya. Nah itu. Nah, ada orang perkosa ibunya sendiri, kayak ada orang. Ini banyak nih. bapak memperkosa putrinya. Nauzubillah. Ada enggak? Banyak. Itu gila itu. Gila enggak? Itu udah kayak kucing. Kayak ayam. Saya dulu punya ayam kate. Ditetesin sama induknya. Udah dirawat sama induknya, apa segala macam, udah gede dikit saya lihat mata kepala sendiri dikawinin. Gila nih. Kacau ini. Ayam. Lahir lagi, itu lagi, bertelur lagi. Ini cucu sekaligus anak. Bagi yang induknya. Gila ini. Hah? Ah itu, kayak udah kayak hewan. Udah kayak hewan. Ah itu, ada itu orang kayak gitu. Ini zinanya luar biasa. Tapi kita katakan kekufuran bukan? Bukan. Nah, antum bilang maulid bid'ah. Antum lebih bilang itu, berarti dosa maulid lebih parah daripada yang bapak memperkosa putrinya itu. Hah? Iya? Enggak, makanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Paham gak sini? Jangan pukul rata. Masa ya semua bid'ah adalah sama? Ada orang yang tahlilan, oh ini lebih gila nih daripada bapak yang perkosa putrinya. Dikeroyok orang sekampung kan kayak begitu. Ya. Maka harus tahu makrifat dari ya, maratibul bid'ah, tingkatan-tingkatan bid'ah. Mana yang bid'ah yang berat? Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahlu bid'ah menyelisih ahlu sunnah, dianggap pelakunya sebagai ahlul ahwa itu terbatas. Bidah murjiah, bidah khawarij, bidah jahmiyah, bidah qadariyah, udah itu aja. Bidah syiah rafidah, udah. Dan dianggap itulah pelakunya sebagai ahlu bidah. Paham gak sini? Ya. Ngerti ya? Barakallahu fikum. Nah, adapun firqah-firqah Islam yang lain, lihat individunya. Firqahnya bisa jadi bidah. Apa firqah-firqah yang kayak sekarang lah, ikhwani apalah. Tapi orangnya belum tentu. Paham gak sini? Ah. Taib, ini harus dipahami ya. Ini harus dipahami. Nah, ini bid'ah-bid'ah mana yang berat ini? Yang mana yang berat ini? Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan pukul rata, karena sebagian ikhwah gak bisa bedain ini. Sehingga akhirnya dia lebih membenci pelaku bid'ah daripada membenci orang kafir. Karena dianggap bid'ah itu musuh. Dan ini penyakit ini bahkan bersumber ya dari Arab sana. Ya, sebagian syekh-syekh di sana itu mengatakan Hamas lebih berbahaya daripada Yahudi. Ini kan enggak benar. Ya. Masa Hamas lebih berbahaya daripada Yahudi? Ya. Subhanallah, ini kurang tepat. Hamas taruhlah dianggap sebagai ikhwani, haroki, apa segala macam. Apa? Batal Islamnya. Kalau batal Islamnya di mana? Ngapain dia jadi kuburion? Jadi ateis, jadi komunis, jadi liberalis, jadi apa? Yahudi? Batal Islam? Emang bukan Islam. Yahudi. Nah, itu harus dipahami ya. Emang ada yang ngomong gitu, Hamas lebih berbahaya daripada ada. Ya, dan perkataan-perkataan orang ini udah diimpor ke Indonesia. Ya, makanya sering dipertanyakan, apa manhaj orang Palestina? La ilaha illallah. Muslimun. Ya, Muslimun. Tapi barakallahu fikum. Dan antum jangan kira orang Palestina itu sebagaimana yang kita lihat ya, yang kita bayangkan. Orang Palestina itu mutamassik, berpegang teguh dengan agama. Memang ada yang ya yang begitulah anak mudanya. Tapi yang begitulah anak mudanya sekalipun ya, kalau ditaruh di sini mungkin dia jadi anak rohis. Iya. Ya. Saya keliling di Quds, Yerusalem, anak-anak muda. Masih assalamualaikum, assalamualaikum. Indonesian thayyibun kata mereka. Ucapannya itu masih baik. Ya. Apalagi kalau di Gaza itu hampir setiap rumah anak-anak yang hafal Quran. Ya, di Gaza. Dan di Gaza itulah yang sumber perlawanan terhadap Yahudi Israel. Maka yang digempur adalah di Gaza. Adapun kaum muslimin yang ada di Ramallah, yang ada di Hebron, yang ada di Al-Quds, ya, yang ada di Jericho, itu enggak digempur. Yang digempur di mana? Di Gaza. Karena yang di tempat-tempat lain itu berhasil ditekan oleh Yahudi. Nah, kalau di Gaza enggak berhasil. Ya. Dan jangan langsung tendensius ya. Ini ada Syekh yang ngomong bilang Yahudi, Hamas lebih berbahaya daripada Yahudi. Waduh. Kacau ini. Karena tendensius manhaj Hamas Ikhwani. Hai, saya Ikhwani manhaj apa Hamas, kita tanya batal Islamnya apa enggak? Kalau enggak batal Islamnya udah kafirin aja Hamas. Kan jelas ya. Hamas kufar, udah selesai perkara. Nah, Hamas kafir, udah selesai perkara. Paham gak sini ya? Nah, ini harus dipahami ini. Baik, wa kadzalika qaum Syuaib. Nah, coba Mustafa. Bismillah. Summa qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa kadzalika qaum Syuaib alaihi salatu wassalamu ma'a annahu min afsahil anbiya'i وبيانهم خطابا حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام وما هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز فهم لا يفقهون كلام شعيب لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم مثل ما حصل لبني إسرائيل وهذه سنة الله جل وعلا أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب uqubatan lahu. Nah, wa kadzalika qaum Syuaibin alaihissalam. Demikian pula dengan kaumnya Syuaib alaihissalam. Ma'annahu min afsahil anbiya. Padahal Nabi Syuaib beliau adalah min afsahil anbiya. Di antara para nabi yang paling fasih ucapannya. Wa abyanihim khitaban. Dan ucapan Nabi Syuaib itu yang paling jelas. Makanya ketika Nabi Syuaib disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, Nabi Syuaib, maka Rasulullah sallallahu mengatakan zaka khatibul anbiya. Itu Syuaib adalah khatibnya para nabi. Paham enggak di sini? Nah, kalau orang udah dijuluki khatibul anbiya, khatibu kada wa kada, itu berarti ucapan yang paling jelas, paling fasih. Ya. Di negeri Yaman, saya pernah berkunjung ke seorang syekh yang dikunjungi khatibul Yaman. Dan jelas benar, baru ngomong kayak kultum aja, itu ucapannya luar biasa. Ya. Balagi itu orang ulama itu ahli balaghah. Ya, luar biasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Nabi Syuaib sebagai khatibul anbiya. Sang khatibnya para nabi. Ya, berarti Nabi Syuaib kalau ngomong jelas. Namun ternyata kaumnya itu ngeles untuk menerima dakwah Nabi Syuaib dengan kami enggak paham apa yang kau ucapkan. Parah itu kan? Parah itu. Ya. Yeah. Taib, hatta luqiba bi khatibil anbiya, sampai-sampai beliau dijuluki dengan khatibnya para nabi li quwati fasahatihi, karena kekuatan kefasihan ucapan beliau, wa ta'sirihi, dan pengaruh ucapan beliau. Wa balaghati kalamihi, dan balaghah ucapan beliau. Artinya ucapan beliau itu sudah pada tingkat kejelasan yang paling jelas alaihi salatu wassalam. Wa ma hadza, namun walau demikian kaumnya Syuaib mengatakan qalu ya Syuaibu, mereka berkata wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami enggak paham, sering enggak paham apa yang kau ucapkan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau di tengah kami sebagai orang yang lemah. Kata kaumnya, kamu ini lemah nih, enggak bisa ngomong, kami enggak paham deh. Walaula rahtuka la rajamnak, seandainya bukan karena keluarga engkau wahai Syuaib, kami sudah merajam engkau. Ya, wa ma anta alaina bi aziz, dan kau enggak berwibawa di hadapan kami. Ya, kata kaumnya Nabi Syuaib. Fahum la yafqahuna kalam Syuaibin, mereka enggak paham ucapan Nabi Syuaib. Kenapa? Lianna Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala tamasa ala qulubihim, telah menutup kalbu mereka. Mislama hasala li bani Israil, seperti yang sudah terjadi pada bani Israil. Wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala, ini sunnatullah jalla wa ala. Anna man takabbara, siapa saja yang menyombongkan dirinya anil haq, dari kebenaran, walam yaqbalhu idza balaghahu, dia tidak menerima kebenaran jika kebenaran itu telah sampai kepadanya. Fa innahu yubtala bifasadil qalbi, maka dia akan yubtala, diberikan ujian, diberikan bala dengan rusaknya kalbu. Kenapa? Uqubatan lahu, sebagai hukuman untuk dia. Ya zanbillah. Terus lanjut lagi Mustafa. Suma qala wa kadzalika kuffaru quraisyin, madza qalu lirasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun, fa'mal innana amilun. Fal kuffaru tariqatuhum wahidatun, yuqabiluna da'awati ar-rusuli bi annahum la yafhamuna kalamahum. Hal hadha likusuri fi balagi ar-rusuli? La, lakin likusuri fi isti'dadihim bi sababi kufrihim wa i'radihim wa adami tifatihim wa adami rugbatihim fil khairi. Wa adami rugbatihim fil khairi. Wa kadzalika kuffar Quraisy, demikian pula orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy juga berargumentasi seperti argumentasinya kaum Nabi Syuaib, padahal ucapan Rasulullah sangat jelas. Ya, yang kata Rasulullah SAW, aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan yang singkat, padat, jelas, mengena, merinci. Padahal ucapannya ring. Kalau ada ucapan yang rinci namun panjang lebar, orang yang dengerin bisa jadi puyeng, saking rincinya. Namun Rasulullah SAW rinci tapi singkat, padat, jelas. Ya, itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Jawami'ul kalim, diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Nah, padahal beliau sudah dinyatakan demikian. Ya, menjelaskan al-haq ini dengan hak, dengan mubin, dengan terang benderang, ternyata musyrikin Quraisy masih juga ngeles dengan alasan enggak paham. Tertutup kalbunya. Madza qalu li rasul, apa yang mereka katakan? Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu qulubuna fi akinnah, mereka berkata kalbu-kalbu kami fi akinnah, itu ada akinnahnya, ada tutupan yang menutupi. Mimma tad'una ilaih, ya, ada tutupan yang menutupi dari apa yang kau dakwahkan kepada kami. Wa fi adanina waqr, dan di telinga kami ada waqrun. Waqr itu sumbatan. Ya. Wa mim bainina wa bainika hijabun, di antara kami dan anda wahai Rasul ada hijab, ada tabir penghalang. Fa'mal innana amilun, kata mereka. Udah kamu beramal aja sana kamu. Kami juga beramal. Kamu beramallah sembah Allah semata. Kami beramal juga sembah Allah, sembah juga selain Allah. Ya. Jadi tujuannya gitu. Mengatakan, udah kami gak paham, udahlah kita beramal aja masing-masing gitu. Ya. Fal kufaru tariqatuhum wahidah. Orang-orang kafir, ya, metode mereka itu satu sama, ya. Yuqabiluna da'awatir rusuli, mereka menghadapi dakwah para rasul, da'awatir rusuli bi annahum la yafhamun, bahwa mereka itu enggak paham. Ya. Ini sebenarnya hakikatnya ya tajahal, pura-pura enggak tahu gitu ya. Pura-pura enggak paham. La yafhamuna kalamahum, mereka enggak paham ucapan para rasul tadi. Hal hadza likusuri fi balagir rusul, apakah hal ini terjadi karena kusur, karena lemahnya, kurangnya penyampaian para rasul? La, enggak. Lakin likusurin fi istidadihim, namun kekurangan itu karena ya persiapan mereka itu, kesiapan mereka. Enggak, mereka enggak punya istidad. Kesiapan menerima kebenaran, ya. Bisa babi kufrihim, disebabkan kufurnya mereka. Wa iradihim, dan berpalingnya mereka. Wa adami iltifatihim, dan tidak mau memberikan perhatian, ya, kepada dakwah rasul. Wa adami raghbatihim fil khair, mereka tidak memiliki keinginan kepada kebaikan, ya, karena mereka sudah menganggap apa yang disampaikan rasul itu salah, menyimpang, menyelisih apa yang ada pada nenek moyang dan seterusnya. Akhirnya ya udah demikian. Ya. Al-mas'alatu sadisata asyara. Al-mas'alatu sadisata asyrata. Ya, i'tiyadul yahud anit-taurah bi kutubis sihr. Ya, orang-orang Yahudi mengganti Taurat dengan buku-buku sihir. Ya. Baik. I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihir. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka berupa Taurat, kitab suci yang Allah berikan pada Musa yang terkandung di dalamnya syariat, mereka ganti bi kutubis sihir, dengan buku-buku sihir. Ya, dan sihir itu orang-orang Yahudi dahulu, ya ikhwah. Ya, orang-orang Yahudi yang mempraktekkan sihir. Maka para tukang sihir zaman sekarang itu punya salap. Salapnya itu siapa? Yahudi. Yahudi ini juga punya salap. Salapnya siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Dan dahulu Labib bin Al-Asam yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari, namun sihir yang diberikan pada Rasulullah sihir takhili, bukan sihir hakiki. Sihir kan ada dua. Sihir hakiki itu yang seorang di santet betul-betul nyata ada paku gitu, ada apa. Nah, itu betul-betul memudorotkan. Nah, ada sihir takhili. Dia enggak cuman dihayalkan aja. Sebagaimana Nabi Musa terkena sihir tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun melempar kayu tali-tali temali mereka. Disangka oleh Musa itu ular yang merayap-rayap besar. Musa pun takut, khawatir. Ya. Padahal hakikatnya kalaupun dipegang oleh Musa itu enggak memberikan mudarat. Kalau istilah kita, matanya disirep. Tahu di sini, Hilmi, disirep. Sirep marjan. Enggak ngerti sirep. Ya, enggak ngerti bahasa disirep ya. Apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya? Disirep. Hah? Hilmi misalkan dilemparin nih sama tukang sihir. Dilemparin apa namanya? Kayu. Pak, tali temali. Jadi akhwat. Bukan jadi ular. Kalau jadi ular tahu ikan sihirnya. Jadi akhwat. Biar tergoda kan? Jadi akhwat itu. Hilmi takut. Takut apa nih? Nah itu hakikatnya kalau digebuk, dipegang apa itu dia tarik. Cuman disirup. apa bahasa disirep ya, bahasa kita ya. Ya, dibuat pandangan kita adalah seperti apa yang diinginkan oleh tukang sihir, padahal hakikatnya dia tetap seperti asalnya, dia tali ya tali. Gitu. Apa bahasa Indonesianya itu disirep? Ya tak, ntar cari sendirilah. Saya juga kehabisan kosakata itu. Ya. Nah, Labid bin Al-Asam mensihir Rasulullah SAW bukan pada sihir hakiki yang Rasulullah bukan disantet, bukan. Tapi seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau enggak melakukan. Ya. Tayyib. Dan Labid Al-Asam ini belajar sihir dari para tukang sihir Yahudi yang ada di Yaman. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka menisbatkan sihir, ajibnya lagi, kata mereka, ini dari Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafar. Yu'alimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman enggak kafir, namun setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir. Yang dari sini kata para ulama, belajar dan mengajar sihir kekufuran. Kegiatan KBM sihir kekafiran. KBM tahu, kegiatan belajar mengajar sihir itu adalah kekufuran. Ya, dan orang-orang Yahudi menisbatkan kepada Nabi Sulaiman, itu kurang ajar sekali. Oh, ini Nabi Sulaiman yang ngajarin, kata dia. Nah. Ya. Kalau ada zaman sekarang juga ada sihir-sihir dinisbatkan, ini ada. Ya, ada sahabat. Ya. Sebagaimana kisah ya Panglima Al-Khalid bin Al-Walid yang bertabaruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang benar ada, rambut Nabi, air ludah Nabi, sisa air ludah Nabi, darah Nabi, sendal Nabi, itu semua berkah. Namun kata para ulama itu khusus hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada riwayat yang menyatakan Abu Bakar ditabaruki, digalap berkahi tubuhnya, bekas rambutnya, ubannya, segala macam. Nah, memang betul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahalul, para sahabat tabaruk dengan rambut Nabi. Nah, dikisahkan ada Al-Khalid bin Al-Walid yang bertabaruk dengan rambut Nabi. Kemudian ditaruh di topi baja perangnya. Ketika topi baja perangnya itu jatuh rambutnya, Khalid bin Walid itu sibuk nyari bekas rambut Nabi. Ya. Atau topi bajanya jatuh, cari itu. Nyari panik. Ya, sampai ketemu, ditanya kenapa? Iya, karena ini ada rambut Nabi. Dan saya setiap perang kalau pakai ini selalu diberikan kemenangan. Padahal riwayatnya itu dhaifah. Ya, riwayatnya dhaifah. Kalaupun benar, itu kan rambut Nabi berkah. Ya, kalau sekarang ini sebagian kiai menjadikan kisah tersebut, ya, sama tadi, bawa pegang keris, pegang apa, ada pegangan buat jimat, dinisbatkan kepada Al-Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Nah, ini batil ini, ya. Kama dzakarallahu dzalika fi qouli, sebagaimana yang Allah sebutkan demikian dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillah, maka tatkala datang rasul kepada mereka dari sisi Allah, musaddiqu lima ma'ahum, ya, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladina utul kitab wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, maka farikun, sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, nabaza, mereka melemparkan ya kitab Allah, wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ya, dilemparin, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka enggak berilmu, enggak tahu. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman enggak kafir karena mengajarkan sihir. Tidak, Sulaiman enggak pernah mengajarkan sihir. Namun setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasihar. Mereka mengajarkan manusia, setan-setan ini yaitu mengajarkan sihir. Nah. Asyarhu. Al-Yahud lama kafaru bit-Taurah. Yahudi tatkala mereka mengingkari Taurat. Allati fiha sifatu Muhammadin. Ya. Mereka mengingkari Taurat bukan Taurat secara keseluruhan mereka ingkari. Enggak. Mereka mengingkari isi kandungan Taurat yang di situ disebutkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum bittiba'ih, yang memerintahkan mereka untuk mengikuti beliau, mengikuti Nabi. Ini yang mereka ingin apa namanya ganti. Kama qala Allahu, kama sebagaimana Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul wa an-nabiyya al-ummi, ya, dan orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang buta huruf, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah, yang mereka dapati nama rasul tersebut maktuban, namanya termaktub, tertulis, 'indahum, pada sisi mereka di Taurat wal Injil, yang rasul tersebut ya'muruhum bil ma'ruf, ya, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, yang menghalalkan kepada mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Ini diantara dalil haramnya rokok. Rokok baik apa buruk? Buruk, sepakat. Enggak ada yang mengatakan, hatta perokok sendiri mengatakan rokok itu buruk, iklan rokok buruk, ikatan dokter semua mengatakan buruk. Bahkan perokok sekalipun mengatakan kepada anaknya yang minta rokok, rokok itu buruk, enggak baik, Nak. Anaknya yang baru 2 tahun gitu, bapaknya perokok. Anaknya, "Be, join dong." Gak baik anak kecil tuh, gak baik. Kalau bahaya join sama anaknya. Anaknya saya jincamcu ini 2, 3, 4. Bapak kan gak 2, 3, 4. Jadi bapak 2, 3, 4 nya dirokok aja. Tuh gitu Pak Henry. Hah? Sambung-sambungin lah. Bapaknya 2, 3, 4. Anaknya datang, "Be, join." Ya, masih kecil, gak baik gitu. Loh, kalau rokok itu baik, join lah sama anaknya. Bakarin anaknya. Ini nih, bapak ajarin. Ah, gini. Sedot-sedot. Ah, sampai keluar dari kuping. Kayak film Dono. Ya, itu kalau ada yang kayak gitu, itu bapak gila itu, orang tua gila itu. Nggak ada yang kayak gitu, hatta dia perokok sekalipun. Nah, ini berarti pertanda rokok itu nggak baik. Nah, kalau rokok nggak baik, berarti, nah lihat di sini, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dialah yang mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Nah, berarti rokok buruk. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini haram rokok tersebut, bukan makruh. Ya, bukan makruh. Ya. Duit dibak. Apalagi rokok tersebut, orang rokok nih, pertama memudorotkan badan dia dan memudorotkan orang lain. Orang lain yang terkena asap rokok itu dampaknya kata para dokter lebih buruk daripada si perokok sendiri. Ada orang yang kankernya itu ternyata harus dioperasi dan mati karena rokok, padahal dia gak pernah ngerokok. Kenapa? Dia hidup di lingkungan yang perokok. Lihat, zalim sekali itu para perokok itu. Zalim sekali. Di akhirat dituntut sama dia itu. Nah, inilah darara wala dirar. Kita ini gak boleh memberikan mudarat untuk diri kita sendiri, kepada orang lain juga apalagi. Ya, barakallahu fikum. Baik, wa yad'u anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Ya. Dan beliaulah yang melepas beban dari mereka dan aglal, belenggu-belenggu, allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Kama basyara bihi Isa, sebagaimana hal ini diberikan kabar gembira oleh Isa fil Injil, di Injil, haitsu qala, ketika Isa mengatakan, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul Allah untuk kalian. So, Isa itu enggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Bahkan orang-orang Nasrani yang sudah terlanjur mendistorsi, memanipulasi Injil sekian kali sampai revisi, dimanipulasi lagi sampai perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian apalah, kol kodim, kol jadid gitu. Tetap aja mereka itu masih lupa, masih kealpaan untuk menulis, menambahkan, mentahrif, mendistorsi ucapan Isa, aku adalah Tuhan kalian. Gak pernah ada. Di Injil yang sudah dipalsukan sampai sekarang, yang sudah baku paten sama mereka sekarang saat ini, yang diterbitkan oleh Vatikan, itu pun mereka kealpaan untuk mencantumkan ucapan Isa, aku adalah Tuhan untuk kalian. Dr. Zakir Naik sering mengatakan hal ini. Ya, saya sudah membaca Injil dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal, berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali. Gak pernah ada ucapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Yang ada adalah aku adalah utusan Allah untuk kalian. Paham gak sih? Ya, gak pernah ada. Jadi mereka itu kelupaan itu. Kan mereka udah terlanjur mendistorsikan Injil ya, sampai ada kelupaan itu. Itu sudah takdir Allah. Ya, sudah jadi hujah itu buat mereka sendiri. Gak pernah ada Isa yaitu Yesus yang mereka kenal mengatakan di Injil aku adalah Tuhan kalian. Kalau dalam bahasa Ibroninya itu Eli, Eli. Ketika ditulis nih, ini dalam kisah yang palsunya juga, ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, hendak disalib, hendak dibunuh, ya, Yesus mengatakan dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, tulisannya apa lupa, nah, pokoknya, hah? Apa? Bukan bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, ini yang udah dipalsukan, Eli, Eli, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku, gitu, ya? Di Injilnya itu Yesus mengatakan kepada Bapa, Bapa apa? Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah. Ini ada di Injil mereka, ya. Tetap aja manggil Allah apa? Tuhan. Yesus kalau merasa diri Tuhan, ya dia harusnya dia menganggap diri itu Tuhan juga atau menyerulah aku adalah Tuhan kalian. Tapi musaddiqan lima ma'ak baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di, yang ada padaku. Ya. Di hadapanku minat Taurat, yaitu Taurat. Jadi Isa bin Maryam diturunkan Injil untuk membenarkan dan menambahkan apa yang ada pada Taurat, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, bi rasulin ya'ti mim ba'di, dengan kehadiran seorang rasul yang akan datang sepeninggalku, selepasku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan beliau adalah Ahmad, Mustafa, Muhammad. Fa hadza ar-rasul mawjudun dzikruhu fit Taurat. Dan rasul ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu terdapat penyebutannya di Taurat wal Injil. Ismuhu namanya, warisalatuhu kerasulannya, wasifatuhu ya, dan sifat-sifatnya alaihi salatu wasalam, hatta innahum ya'rifunahu, hingga mereka pun mengetahuinya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Falamma kafaru bi kitabillah, nah maka tatkala mereka kufur kepada kitab Allah, yaitu At-Taurah, ya, kufur kepada bagian yang ini maksudnya, yaitu yang penyebutan tentang Rasulullah SAW, walam ya'malu bih, dan mereka tidak mengamalkannya, ibtalahumullah, maka Allah memberikan bala kepada mereka, bi an akhadu bi kutubis sihir, itu mereka diberikan bala oleh Allah, mereka malah mengambil kitab-kitab sihir, allati hiya min amali syaitan, yang sihir tersebut merupakan perbuatan setan, wastabdalu amala asyayatin bi wahyi rabbil alamin, dan mereka mengganti perbuatan setan yaitu sihir dia mereka ganti dari wahyu Allah Rabbul Alamin. Wa hadhihi uqubatun, dan inilah hukuman lahum yang Allah berikan pada mereka. Fakullu man a'rada 'anil haq, maka setiap orang yang a'rada, yang berpaling dari al-haq, dari kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diberikan bala ya dengan kebatilan. Wa kadzalika, demikian pula kullu man tarakal haqqo, setiap orang yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diberikan ya bala dengan kebatilan. Falladzi yatruku minhum da'watar rusul, maka orang yang meninggalkan dakwah rasul, minhum di antara mereka, minad da'wati ila tauhid, ya berupa dakwah yang mendakwakan tauhid, wa ifradillah, yang mengesakan Allah, bil ibadah, dalam ibadah, wa bayani dzalika, dan menjelaskan hal tersebut, maka kalau dia tinggalin ini, yubtala, maka dia akan diberikan bala, bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafati, ya maka dia akan diberikan bala bahwa dia akan yurawwij, ya ya yurawwij itu apa, mempromosikan, ya dia akan mempromosikan kesyirikan dan khurafat. Ya, rawwiju itu artinya apa? Hah? Ya, dia akan menyebarkan kesyirikan dan khurafat. Ya. Wa yastadillu laha, dan dia akan berargumentasi dengannya. Wa yurawwijuha, dan dia akan menyebarkannya, mempromosikannya indan nas, di tengah-tengah manusia, ala annahu haq, ala annaha haqqun, bahwasanya kesyirikan tersebut adalah kebenaran. Ya, ini banyak kan dai-dai yang malah mempromosikan kesyirikan. Kenapa? Disebabkan dia berpaling dari kebenaran, berpaling dari tauhid. Akhirnya dia diberikan bala berupa mengajak kepada apa, melakukan kesyirikan. Semakin parah, nggak cukup jadi pelaku musyrik, jadi pelaku kesyirikan, jadi dai-nya lagi. Nah, ceramahnya di mana-mana mengajak orang untuk beribadah pada Allah melalui kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ada dai kayak gitu, banyak dai-dai musyrikin. Ya. Kenapa sebabnya? Ya karena berpaling dari tauhid. Akhirnya disyirik. Syirik enggak cukup situ, jadi menyeru kepada kesyirikan. Enggak cukup situ, dia menyerukan lagi, mengajak orang-orang, memusuhi orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Ya. Ini luar biasa ini. Jalan syaitan. Ya. Dia kerjaannya tiap hari ceramahnya itu aja, wirid nih wirid harian ya. Wahabi Wahabo Wahabi Wahabo itu aja. Salafi Salafi Wahabi, sesat-sesat. Ya. Ya. Dia ngajak orang-orang kepada syirik. Entar habis itu jangan pedulikan tuh ya Wahabi Wahabi. Ya. Iya dan billah. Wa hadha waqa'iku katsirin min ulama'il khurafiyyin, dan inilah realita yang banyak menimpa ya ulama khurafiyyin, ulama khurafat, wa ulama'il quburiyyin, ulama quburiyyin yang mengajak manusia untuk ya mengkeramatkan kuburan-kuburan ya yang disakralkan, yang dikultuskan. Badalan min ajiyud ayyad'u ila tauhidillah, sebagai ganti dari mengajak, dari berdoa, beribadah kepada Allah, apa, sebagai ganti dari mendakwahkan manusia kepada tauhid pada Allah. Dia malah mengajak manusia kepada ya kayak gitu aja kerjaannya. Wa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah, sebagai ganti dari mendakwahkan manusia, mengajak manusia kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Yad'una ilal batil, mereka mengajak manusia kepada kebatilan. Wa yad'una ila ibadatil qubur, mereka mendakwahkan, mengajak manusia kepada peribadatan pada kuburan, mengkultuskan kuburan, keramat. Wa ta'alluqi bil amwat, ya, dan bergantung diri mereka kepada orang-orang yang telah mati, dari orang-orang soleh yang ada di kubur. Wa yaltamisuna lidzalika asyubuhat allati yurawwijunaha 'alan nas, ya. Dan mereka menebarkan syubhat tersebut, ya, yang mereka populerkan, yang mereka promosikan kepada manusia. Fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil, dan mereka menyibukkan waktu mereka dengan kebatilan ini, waliyadu billah. Taib. Nah, berikutnya permasalahan ke al-mas'alah as-sabi'ah asyrata ke-17 ini, nisbatuhum al-batil ilal anbiya. Penisbatan kebatilan kepada para nabi, sebagaimana tadi orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Seperti orang Khurafat zaman sekarang menisbatkan jimat kepada Al-Khalid bin Al-Walid. Ya. Itu dinisbat-nisbatkan. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.